Jutisna ingkang kaeka adidasa nama purwa eka sawiji adilinuwi dasa sapuluh nama iku panjenengan purwa nami wiwitan sedadian kata titahing dewa kasongan ingang kasasinang gaing pratiwi kai denghing kata ingkang anggana laras nanging datan kadih negara Trajutisna milaki narya bubuka satus tatmang sakali tanjang kepsedasa negara iku kewilang apanyang kunyung pasir ukir gemari pahloh cinawa panjang jawa kocapane kunyung duwur wibawane pasir samudra ukir gunung lo jinawi murah sandang lanpan dasar negara Trajutisna mungkurakan pegunungan ngeringakan pasapinan ngananakan benawi ngayunakan benawi jama sami bebara gegaria ing lebet negara pangraos jejel aben cukit tepung taritis papan biar katingaruk paksa king reja ing negara lo tutus ingkang sarwati nandur jenawi murah ingkang sarwati lo karta para kaula dusun pada trem-trem atine ingon-ingon ing lepet negara Trajutisna kebo sapi pitik iwen datang cinancang rakine anggelar ing pengonan yen sore pada balik marang kandange sewan-sewan lebihing pramuka dasa nagareku silokade jerotan cebit jemar laladani gede obole dhuwur kuku sepadang jagate aduh kakoncaran sigeg ingkang murungkawi punang dipun ucapaken ya Prabu Alung Suteja. Kaya nira kadya kunang-kunangan lumiar panci lumawer murupmu biar cahaya nira kadya kunang-kunangan kadya prada tinabur eya prada Sekar Wijaya ya kusuma Prabu Anom Suteja dipun adep dening ingkang patih anu didamel ka petengan Sri Nalendra patih ingalaga jejeneng Mega Budara Ari Patih Mega Budara tilas papatih Prabu Boma Nalaka Sura almarhum nanging aina tras tumeras ulun kumaula kamantuna nyata Prabu Anom Suteja kairing para narpati Durgandana lan Durgandan mitikana wanci bade pancakaki mangsana anu utama bade muka riwayat cunuk kana waktu bade nyukruk saur tina galur anu dipamrih makmurna lami-lami ngandika kedaling lisan Prabu Anom Suteja sungkan pangaribawana labdal paman patih Mega Budara iya no Majang kapayun calikna di payunanu kapihatul paman nyangakeun semah pangabakti mugia ditampi semah sampean ditampi dening astakalih kiwa lantengen simpen king pulung ati pun dehing mestaka ribu nuhun laksa ketika bingan kali perkawisna kumaha paman bila aya kalepatan ageng sumawon tenalit leres ari kitu mugia Anom ngahapunten perkawis kalepatan sok bujeng-bujeng aya basana kumenta di hampura sanaos teh aya basana kaula parantos jadi lautan hampura karena kalepatan sampean paman ngatur kenu malah ilahar manusia munalung ti kasalahan batur sakotrek kayu api ngoreksi kasalahan diri pribadi hese dikoreksina sok kujeng sampean sana janti kawula bisa ya kasalahan hampura sami-sami oge teh hilap paman Durgandana nyana-nyana maman unengan-nana nganurangin sama mga meningin sama nyenengan nalemung ya dinami ditampi paman Durgandana Nalih merengawihna milih ayah ngalemanan iluhurnya unyung ramun dihanap jaimah namar mumiak wihni ngahakunin. Sana janti kaulat daya bedana. Saraya raya abdilah. padengaraturkeun sumah pagabakti ka unjuk cilah panjenengan dalemmu. Ditampi paman. Ugi kali perkawis teu bilih aya kalepatan ti luhur sajung lamun ti ada bebas dapat ti abdi kurung nginung budak. Mugi Gusti ngapunten. Sanajan ti kaula teu aya bedana, urang silih hampura bae. Sabab mengaking manusia ilahar kolot baheula. Cek babasan nangkorat tebar dunya sudagar teu asa beunghar wiku teu seubeuh ku ilmu resit teu asa sakti kakirangan kalepatan manusia gudangna. Kantenan. Nganinan. Kantenan. Ping tiga. Badaya kresah timalanaun. Nyauran paman dina dinten ieu. Kieu paman megapudara. Saperkawis kaula teh ngaraosona tiasa patepung lawung patepang larai pamprok jongok priung mung pulung dina dinten ieu. Oge teu weleh munyung ka Nu Maha Agung muja ka Nu Maha Kawasa. Kalawan muga-muga punyung puja urang cingkat tampi sangkan urang aya dinu panang tayungan anu ngatur makhluk sakumna paman. Kantenan. Kitu sakedahna margi ilahar manusia eling tobatna ka Gusti teh di mana meunang cocoba sareng aya kahayang. Ai nuju senang pikiran kengeng kagumiraan nu sok bujeng-bujeng ka Nu Kawasa kaibura mah ge ampir kapopohok. Tepi nodame. Tapi sih teu sadayana kitu. Dupi salajengna. Kali perkawisna teu kirang. Kaula nganuhunkeun kana jasa paman megabudara paman Durgandana Durgandani. Tiasana nagara gemah ripah repeh rapi sepi paling palipurna. Ieu teh yakin ku ayana sampean. Malah ti kaula teh ngaraos berat nyuhun berat nanggung berat mulang tarimakeunana. Sok sanajan teu acan aya karumaosan boh ti pribadi kaula agungna ti nagara umumna ti bangsa. Mung ukur nemet cekap kunuhun. Cariosan anom neme tawis ngange kana kabodohan paman. Oh kantenan. Sapaos kaange estu teu ngijing sila bengkok sinembah. Bujang kapunut tanaga emu tanarapati disangakeun. Percantan paman. Yana ya abdi maranuhimu. Manami ngange ngamunuhan mari maoy. Molot undung-undung hanu anu ngana lemah. Moa mani ngahalangan minah ngulit nuh miun. Hunu nuh omong muung nuh muknai. Ni menyongi ngendemi na ngarak manghya umumna. Ya ya ngi. Nuhun. Saraus abdige sabi. Nuhun, nuhun. Dupi maksad. Tari maksad nakie paman. Kaula teh dina dinten anu parantos kalangkung ieu nagara Tracutisna kaimpikeun kabawa banjir umpalan cai nakiruh anu teu aya batas wangenna malah anu kabawa ku banjir umpalan paman megaputara ku anjeun sok sanajan kaula ngerahkeun para tamtama bintara dugi ka lurah tamtama teu aya nu tiasa nulungan ka paman megaputara ku kabawana ku banjir gede anu kiruh daya patosongna anu mawi ku kaula duningakeun bisi impian teh ngajadi totone teu hade pipit rurucit indung rusuh ngarugikeun ka nagara bangsa umumna tah kitu maksad kaula supados kauninga ku sadaya para pangagung bejar meneng-meneng lara lara yaden ate neira ya wis mama pejar meneng-meneng lara lara yaden ate neira kaget nira amidanget aturipun Sri Nalendra bengong olong Aku lengaraga meneng ngalamun ngemangkat sakedap dengan tika lami-lami ngantika kedaling lisan patih mega budara emut nalika jumeneng Prabu Pemanalaka Sura atu ngarangkul kana pangkonan Prabu Anom Suteja tumbah aya naon paman tumbat Anom mangping impenan Anom neme emut nalika jumeneng Kangjeng Gusti Prabu Nalaka Sura Boma almarhum sateacana muksua kapaman teh kantos ngobrol yen Kangjeng Gusti ngimpen kacanak banjir umpalan telami antawisna tras nemasing pati tumekaning pelayat apa mante sok ingis impenan Anom neme anu kacanaku banjir paman bua-bua paman teh terepaturai sareng nagara bangsa khususna terepaturai sareng Anom buat numawi pangku kaula duni ngakeun tebongan di urang mah aya tarik tina goroh sangkan jadi suci tina salah sangkan jadi bener. Tina goreng sangkan jadi hade. Restu pinodamel. Urang tumalan kapaksa. Eta impian teh urang singla. Urang ngajakeun syukuran. Ngondang para pandita nyauran para wiku. Ngangkir para resi. Jampe pamake. Akal pikiran urang gunakeun sangkan ieu impian ulah ngajadikeun karangan anu tumiba ka nagara bangsa khususna ka paman mega budara katenang saweg impal wacana sila tacan meda mega tacan bareup sapraptanipun Arya Jongbiraji nyanak swijining layang keng ngadamel ingkang rai satria mlajang tengah Raden Katut Kaca maksana bade nyanak nagara pring cendani titingal piramana Prabu Arima almarhum nanging kapungkur ditamutku Prabu Arima parantos puluhan tahun takran winu teu aya ngawangsulkeun numawi bade digugat ku Arya Jongbiraji anu parantos aya di luareun karaton mamanira tangat temang sewu mangkulingan mamanira tangat temang sewu mangkulingan mimiti milayang rana sampurasun abdi Gusti pada sumatian tu meheus ka salira panjenengan aya tamu ulah aya sema lu aya hema aduh aya sema jeung baga ardo bligi punten tibata panglihat saha kakasih bayun kamana bubi gaduh sabara hiji bojo putra sabara hiji tos lebet kabe caca lupina pada dumeus ka Gusti Prabu Anom Suteja kalau saya guju aya nyarak penduduk itu nyarak rembowes itu nyanak serenggining sok sina kalebet pangapunten Gusti Katia Winang Dine Katia Lengera Diuk Kang Ngawitan ngadalengaken wayang purwa kidalang sakwatan kidalang anting ngamalaken agamane Islam agamane Islam sumpingan Arya Jongbiraj lami-lami ngandika kedaling lisan eladala Raja Pongawa kula Gusti Teja Sulaksana Teja Nirawo ngabecik pong hanyar katon kali sinambat hing wawang saking ngendi panggenanira ditaros jenengan abdi temua ngawaler kulisan nah malum abdi tejami di padusunan anu tebih ti ahli anggang tibaraya jauh ke bedug anggang kadua bilih bekas nyalahan pokna malum sepi kuharti tuna pangabisa estu tu bodo-bodo acan mua ngawalerku lisan badik ngawalerku serat wai margi parantos ayat jenengan abdi oge maksud abdi ayat idina serat mua ngajawabku carita dek ngajawabku eta surat pinudama cing mana surat na iya menem cinandaku mamrat batu kingalaras cinandaku mamrat ya batu ngalaras tinampar paman sobi ku sampean baca wah teu tiasa paman kena maca piraku pangkat patih teu bisa maca-maca acan rumaos tina pangalaman rumaos teu acan aya sakola ka buruhur mun kapan aya kapungkur tiap-tiap desa nyakolakeun buta huruf? Kantos kenging dua dinten nulis ieu kana dawuh ganyol. Cobi-cobi diajar-diajar baca-baca. Cobi. Ulu. Pantes ieu budak teh ti panusunan. Ieu mungkus surat keur karaja ku kertas men. Ari anu belendong sukuan teu naon? Ap. Ainu sukuna lempeng hiji doyong hiji. Ar. Nu lempeng ngagurat aya titikan. I. Ap ar i an ag pirineg. Pi pi piring da da da nini mana cobi cobi cobi you know pringgandani oh pringgandani at tegal tanggal 15 garisnya ngeyeng 11 dibantun 8 18 8 tilu ak aka aha at at at uer ur kasuatu ur kaatur Nungane urang wae nu lebih samanya ni. Nya, ieu urang mah demihnya anggara laknen anu Arab-Arab abal. Nun jamadna, nun nyerni, nun meh, nun nakni, nun. Ngop jamad nga mau nang min nyerwin nga win. Meh nyermi mim alim lam lam nani nyer. Cicing. Nun, munen, munen. Cobi kuanu mekuanu. Cing paman. Pringgandani tanggal 15 bulan 10 tahun 1883. Kahatur Kang Ratu Hing Karaton Trajutisna. Ieu serat mugi katampi kalayan Kang Ratu jadi unyu. Anu dumeus ka dieu pun lanceuk jenenganana Arya Jong Biraji putra wa Prabu Arima almarhum ti Patepokan Banyumuda. Maksudna anu mawi dumeus ka Kang Ratu awon kapiuju wireh kapungkur nagara Pringcendani ditamut ku Uwa Batara Kresna sareng ku Prabu Boma Nalakasura almarhum parantos puluhan tahun takran winu diantos ngawangsulkeun teu aya wae. Ku Uwa Prabu Arima almarhum parantos diwariskeun mutlak ka Kakang Arya Jong Biraji. Numawi ayeuna dumeus Kakang Ratu teu aya sanes bade nyanak nagara Pringcendani. Ngaturkeun nuhun sateuacana mugi Kang Ratu ridho masrahkeun nagara Pringcendani kapulan si Kakang Arya Jong Biraji. Sakitu nu kapiatur bobo sapanon sarang sapakan kacaletot omong pi sulat letah. Hapunten baktos rayi Gatot Kaca satria melajang tengah. Keke Jong Biraji kaulanun Gusti dagoan sakeudeung sabab kaula teh soal nagara Pringcendani teu apa seluk-belukna deuk badami heula jeung patih megabudara anu tiba heula nepi ka ayeuna kapake matihan ieu nagara teu pidadamu diantos Gusti paman dong kapayun Marek wong wis wanoh panas sapisan tadayo pada to marek-marek wong wis wanoh panas sapisan dadayo tumrang ya tumammu Pajadang gening kitu maksadna Arya Jongbir Aji teh bade nyanak nagara Pringcendani ai kaula teh kalabengung sabab kaula mah teh apa siluk-bulukna ye nagara Pringcendani teh nah nya keng namut atanapi anu urang upami nya teh mah keng namut rugi temen nami anas diwangun di alus-alus. Nah gening kumujeng leres nom ai kenging namut nama kenging namut mung waktos ditamutna masih leuweung geledegan tegal aplakan nagara anu daya hartina sedengkeun ayeuna leuweungna parantos jadi kota pinuh ku wangunan-wangunan gedung-gedung ngajajar atuh gunungna parantos jadi kebun atuh tegalna parantos jadi sawah. Jadi upami di Bali tungkeun harga nagara mah kapungkur nalika ditamut paling ge 1 juta miliar tapi dia ngawangun CF 5 juta miliar ayeuna bade di penta atanapi di canak di kuruk kagunganana pasrahkeun nanging suhunkeun gentos karugelan anu seueuna 5 juta miliar wantunun ngagentos 5 juta miliar pasrahkeun teu wantunun ngagentos 5 juta miliar nagara diaku hak rajutisna kitu dugikeun we mangga calik Arya Jongbir Aji kaula anu Gusti kieu yakin nagara teh meunang nginjeum tirama anjeun ngan waktu diinjeumna masih leuweung geledegan tegal aplakan leres nagara anu teu aya hartina sedengkeun ayeuna leuweungna geus jadi kota pinuh ku wangunan-wangunan gedung-gedung ngajajar gunungna geus jadi kebon digedekeun tatanen keur kasuburan nagara rayap tegalna geus jadi sawah keur nyuburkeun nagara rayap malah lamun dibali tungkeun harga nagara mah baheula waktu diinjem ngan ukur 1 juta miliar ngawangun mah beak 5 juta miliar geus lima tikal ti pihargaeun nagara sampean enak ku sampean deuk dicokot tek bae kaula masrakeun ngan kaula menta ganti karugian anu lobana 5 juta miliar wani ngaganti 5 juta miliar kop teu wani ngaganti nagara di aku hak milik tracutisna Jongbir Aji barang amin danget katuripun Prabu Anom Suteja sakedap dengan dikang aku lengaraga menengalamun ngembangkan sumabda salpeting penggal naga raja kipeta make menta ganti karugian sedangkan waktu nginjim ke nagara daya patal ia nagara kedah dirobah teminta tulung perkawis biaya tapi ayeuna bade dicanak kedah ngaganti anu seueurna 5 juta miliar lami-lami nganti ka kedalinglis iya Gusti Jongbir Aji awan kapiunyu Atuh upami kitu mah Gusti telepak. Nama kasalah. Nama kasalah. Cari. Ngengan ulah warna nabnyu. Margi upami ngantin nabnyu teh duang. Kau selain-selain tuh. Naon, Jong Wiraji? Gusti telepat. Kedasut abdi ngagentos karugulan. Upami waktos namut ke nagara Kangjeng Rama ka Gusti teh aya lisan. Atanapi Gusti ka Kangjeng Rama ieu nagara ku kaula deuk diwangun. Upamina saur Kangjeng Rama pek wae pangwangunkeun biak sabaraha ge diganti. Takedah Gusti nyuhunkeun karugulan ka. Kapan ieu mah waktos namut ke nagara saur Kangjeng Rama teu aya patali naon-naon. Eta melepat Gusti terang nagara kenging namut naha mah kesok diwangun. Ayam ni matu terang nagara tina leuweung jadi kota, di kampung jadi gedung ngajajar, wangunan-wangunan terang, gunung jadi kebun, tengah jadi sawah. Badenya nak nagara titinga ti Kangjeng Rama almarhum, badenya nak tanehna. Ceneta Gusti, awal ku gedung-gedung na runtuh-runtuh kendi. Awal ku wanguna gaeta. Abdi mah badenya nak tanehna we titinga ti Kangjeng Rama. Nyai butuh-butuh ting mah kutane nang gubug bae satanggungan mah kitu. Hayang untung tina enteng. Hayang boga bati teu kana modal. Yeuh, Jong Wiraji. Aya naon? Wani ngaganti 5 juta miliar kop. Teu wani ngaganti nagara di aku, hak milik Prajutisna. Mundur. Jong Wiraji barang diludahan ku mega budara nafsu. Salira gumetrekat dia papa terwaos ke kotra rai beureum lireut tamagat dicep. Tandang sonara Jong Wiraji. Tandang sonara mapagil darga syuta lagia senung ngalangkeun lawan ya oh ya mundur mereka bener ke paman mundurlah paman mundurlah naon ye deui raja naon disebutna anu nyembung mulakeun sarwa jeung anyuk teranaur ngahutang tramayar. Hayus lamun disebut ratu panipuan raja pangarahan. Maka nyebut-nyebut hayang untung tina enteng nyebutkeun hayang boga bati teu karna modal. Yeuh, mega budara. Prabu anu syutenya. Aya naon? Ulah make kitu. Sabab kaula lain menta hak batur, lain menta barang batur. Tapi kaula deuk kagugat warisan ti Kangjeng Rama anu diinjem ku sampean teu mulakeun. Dibikin dipenta, dibikin tetap maksa. Bisa nagara dibikin, tong make duit, haranci. Tapi kudu bisa hilangar makin dada kiwah kali tegen. Wani Kajong Wiraji. Naon? Wani Kajong Wiraji. Naon? Wani. Yeuh, tong boro budak sagede menel. Dewa nu 40. Atai. Ayeuna sampean deuk kumawani. Kaluar. Tegang pati. Tega. Tegang lara. Tega. Saka sapuk bilang tu bersilet tak kalira. Hah? Urang nya mengenal. Sida kaluar dia. Ayo. Tebak. Ya, namanya Ibu Amni. Kali ku abli lah, kali. Oh, Namanan. Yong. Dewek nak balik. Balik. Nah, balik. Hup. Budur. Iya, jok berani. Tinggal tujak lah. Tinggal ini bengetakan. Tak. Dugu itu lain kelencok. Lain dikerok. Dugu lain terjadi buuk. KBG manusia mah ya bukan. Urang mah dugu cote balas diadu. Iya, tarang nong-nong akang nong-nong. Lain gede otak. Lain henser. Balas diadu. Tapi memang hudu alopong. Jeng hideng. Hejo seti. Koneng kanamu. Lain. Ngedunyi kaki. Balas diadu. Ya bibir. Rada cuing. Lain. Rada hartibu. Balas diadu. Ya ramo buntung. Balas diadu. Tak ya irung ngucur. Celing ngocor. Lain green. Ting da abdi mah tibu muda ke kiwe. Tampanan kayaknya. Ya teh nenggel atau nao? Nama kenya budel. Lamu nenggel kudu nyeri. Hayak nyeri. Nonyok atau nao? Nama kenya but nonyok. Lamu nonyok kudu ngap. Kayak ngap. Potong ngompatan irung. Pan kayak ngap. Sing sok balas juga. Di dia tak ada tak. Tadi dia tonggong tak. Tak bisa yang nge iga tak. Aduh. Mundur. Jong biraji dipalangkeun ku Meka Putara mangke pakaragrag di kasatrian Mlajang Tengah kalesan Raden Gatot Kaca ngempakeun para kadang dian tawisna Jakatawan anterja Abimanyu. Jakatawan saking hujung lautan. Anterja saking Sapta Pertala. Abimanyu saking Plengkawati. Raden Gatot Kaca mutun saking Gegana Panindake Walet. Thank you. wanda-wani wato bisa hari wis wanto pengen ngeneng duweni sopo saya pikir menara dan langsung ringan tumis jadi puntir puntir sumbar sumbar ning waras ora tekan ning larane tekan ning larane ora tekan ning patine la la la aduh cepara sesepu sabi cintana bocah-bocah munggul apa warna hijau-hijau godong melincang hijau-hijau godong melincang melincang matang setangka hari melincang matang setangka I'm gonna make it.